بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah dengan nikmat Allah tabaraka wa taala kita bisa kembali melanjutkan nasihat-nasihat untuk para remaja, di mana beberapa waktu yang lalu kita sempat libur beberapa waktu ya. Iya, Ustaz. Iya. Dan semoga barakallahu fikum kesempatan yang sangat berharga ini kita bisa memanfaatkannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sedang membahas tentang beberapa sifat syababun mustaqim, sifat-sifat para pemuda yang lurus, pemuda yang mereka lurus di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada al-qismu tsani, jenis yang kedua dari jenis para syabab, remaja atau pemuda adalah syababun munharif, pemuda yang munharif, menyimpang fi aqidatihi, pemuda yang memiliki penyimpangan lawan daripada syababun mustaqim. Kalau pemuda yang mustaqim sudah disebutkan beberapa sifat-sifatnya ya. Sudah kita sebutkan beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh mereka, para syababun mustaqim. Maka Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan di sini jenis yang kedua adalah jenis pemuda yang munharif, pemuda yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ya. Penyimpangan itu yang pertama adalah fi aqidatihi. Penyimpangan di dalam akidahnya, na'am, dan juga mereka itu pemuda yang mutahawir fi suluqih, mereka rusak di dalam akhlaknya, ya. Mereka pemuda yang menyimpang adalah mereka yang rusak akhlaknya, maghrur bi nafsih, tertipu dengan dirinya sendiri, na'am. Dan mereka berkelimpangan di dalam kelalaian dan kehinaan di atas jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La yakbalul haq min ghairih. Pemuda yang menyimpang adalah pemuda yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Menutup diri. Menghalangi diri dari menerima kebenaran. Dia tetap di atas kebatilan. Dan juga anani fitasarrufih. Mereka hanya mengikuti angan-angan kosongnya. Ini poin yang pertama dari sifat-sifat syababun munharif. Penyimpangan yang pertama adalah pada sisi akidahnya. Pemuda yang mereka barakallahu fikum mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan sehingga mereka rusak akidahnya. Mengikuti jalan-jalan yang menyimpang di dalam memahami agama. Terjatuh kepada ghulu, berlebih-lebihan. Karena biasanya pemuda itu punya semangat, ya. Akhirnya semangat itu kadang karena tidak dibarengi dengan akidah yang sahihah. Terjatuhlah sebagian mereka para remaja kepada pemikiran akidah khawarij. Khawarij salah satu kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Naam, mereka itu bukan orang yang tidak semangat. Mereka orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka terjatuh kepada sifat hulu, berlebih-lebihan, sampai mereka, sebagian mereka, barakallahu fikum, ketika bersemangat menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka kemudian menjadikan slogan amar ma'ruf nahi mungkar dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib dengan anggapan sebagai taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan kaum muslimin. Membunuh manusia yang diberi oleh Allah keutamaan. Ali bin Abi Thalib. Membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Mereka anggap sebagai jihad fi sabilillah. Inilah kaum khawarij. Kaum yang hulu, berlebih-lebihan dalam memegang prinsip keyakinan atau akidah yang dibangun hanya di atas akal dan hawa nafsu. Mereka mencampakkan manhaj akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memiliki kemuliaan, memiliki kesempurnaan di dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Mereka barakallahu fikum sungguh kelompok yang sangat menyimpang karena membunuh orang muslim, apalagi manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar dan Umar, yaitu Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, sebagai taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umat ini, la in adraqtuhum la aqtulannahum qatla adin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika aku mendapati mereka, kelompok khawarij yang menyimpang akidah dalam menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar akan aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad, yakni hingga tidak tersisa sedikit pun. Hadis Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Oleh karena itulah pemuda yang lurus, pemuda istiqamah, mereka akan berjalan di atas manhaj, jejak dan jalan Islam yang ditempuh oleh nabinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, kata Allah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu. Dan Allah katakan wa la tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Surat Hud ayat 112. Maka betapa pentingnya ilmu bagi para pemuda kita, ya. Betapa pentingnya ilmu bagi para syabab, para remaja pada hari ini. Karena banyak di antara mereka telah melalaikan ilmu, melupakan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencampakkan metode pemahaman akidah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para pemuda yang sedang semangat menuntut ilmu akhirnya malah masuk kandang macan. Kandang macan. Ya, mereka sangat sangar, ya, semangat terhadap perjuangannya. Namun sayang, perjuangan yang dilakukan ternyata yang dibunuh adalah kaum muslimin. Yang mereka anggap sebagai musuh adalah penguasa kaum muslimin. Dan ini merupakan jalan yang menyimpang dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, jangan dikira para khawarij itu mereka berpenampilan seperti pemuda yang di pinggir-pinggir jalan, pakai anting-anting, ya, atau pakai atribut-atribut yang menyeramkan. Tidak, mereka kadang justru para pemuda yang kalem, ya, pemuda yang tenang, tapi ternyata karena telah diisi dengan pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, akhirnya menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sabab yang munharif menyimpang pada sisi akidahnya. Juga mereka barakallahu fikum menyimpang pada sisi akhlaknya. Mereka itu terjatuh kepada penyimpangan. Mereka di dalam kehinaan sehingga mengikuti setiap ajakan-ajakan syaitan. Angan-angan yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan syaitan. Mereka tidak sadar bahwa syaitan telah berhasil membisikkan kejahatan kepada bapak-bapak kita, Adam alaihi salam. Hal adulluka? Qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lihatlah, Allah mengingatkan agar kita selalu berhati-hati, terkhusus para pemuda, yang kadang syaitan memberikan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang kelihatannya indah, ya, menyenangkan, memuaskan, tapi kadang apa yang kita ikuti justru akan menyebabkan kita sengsara. Ya, Allah kisahkan tentang Nabi Adam. Hai Adam, maukah aku tunjukkan, kata iblis, sebuah pohon yang kekal kalau dimakan, dan kerajaan yang menjadikan engkau kekal di dalamnya. Dalam surat Thaha ayat 120. Maka kata iblis dalam surat yang lain, surat Al-A'raf ayat 20. Wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, menasehati keduanya, tidaklah Allah melarang kepada kamu berdua dari pohon ini kecuali agar supaya kamu berdua tidak seperti dua kepala malaikat, dan tidak supaya menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Artinya apa? Memutarbalikkan apa? Fakta. Ya, sebenarnya Allah melarang kamu berdua itu supaya tidak seperti para malaikat atau agar supaya kamu berdua tidak kekal di dalam surga. Inilah tazayyun, ajakan-ajakan iblis menghiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, memutarbalikkan kenyataan. Ya, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sampai iblis bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Keduanya pun kemudian mendengar iblis bersumpah dan mengatakan sesungguhnya aku untuk kalian berdua adalah minan nasihin, termasuk orang-orang apa, termasuk pemberi nasihat. Ma'asyiral muslimin, demikianlah tipu daya iblis, ya. Larangan Allah malah justru dianggap sebagai kenikmatan, ya. Larangan Allah malah dianggap sebagai kebaikan. Maka para pemuda yang sedang menghadapi masa-masa bergejolaknya syahwat, jangan sampai maksiat dianggap sebagai apa? Kenikmatan. Ya, berapa banyak kadang setan menghias-hiasi kepada orang-orang yang tidak berilmu sehingga terbawa dengan pujukannya. Kesetiaan kepada teman itu sangatlah dicintai oleh Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, tapi di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di zaman sekarang, ya, kesetiaan itu sampai melampaui batas-batas syariat. Ya, setia bukan berarti maknanya memberikan kehormatan seorang wanita mencintai seorang laki-laki. Naam, kalau belum menjadi seorang yang sah dalam pernikahan, bukan berarti mencintai kemudian menyerahkan apanya, kehormatannya. Bukan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ya, kemaksiatan dianggap sebagai kebaikan. Kesetiaan itu bukan sekedar, naam, digambarkan dengan sebuah kesetiaan berjalan bersama, ya, kesana kemari, ya, temannya pergi ke mana, keliling Jawa naik apa misalkan, jalan naik sepeda barangkali. Kesetiaan kawan bukan sekedar seperti itu. Sampai ada sebuah aliran, kesetiaan itu adalah dengan bentuk ketika temannya terluka, kemudian keluar darahnya, kemudian darahnya di apa, dijilatin, ya. Ada sebuah aliran seperti itu, sebuah aliran yang kemudian apa, kesetiaan, kecintaan terhadap teman itu dengan simbol memakan darah siapa, temannya. Jadi kalau temannya terluka atau sedang naik motor kemudian apa, naik terjadi kecelakaan sampai keluar darah, kesetiaan itu apa? Dengan wujud masing-masing mengambil apa? Darah temannya diminum. Itu bukanlah, sesungguhnya itu bukanlah sebuah kesetiaan. Sebab darah itu hukumnya apa? Haram, ya? Haram untuk dimakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga pemuda yang menyimpang, mereka selalu berusaha di atas akhlak yang mulia, tidak mengikuti angan-angannya, selalu menerima kebenaran dan tidak berada di atas kebatilan ketika sudah mengetahui ada kebenaran yang datang kepadanya. Lihatlah bagaimana orang-orang jahiliyah dulu, sebelum datangnya Islam, mereka melakukan pernikahan dengan sekian banyak model. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka orang jahiliyah itu ada beberapa cara melakukan pernikahan. Dan ini sebagai bentuk-bentuk rusaknya agama mereka, akhlak mereka. di antara cara nikah orang jahiliyah. Dan ini sebagai bentuk kerusakan akhlak mereka. Naam, seorang suami berkata kepada istrinya, ya, apa katanya? Bila engkau suci dari haid, maka engkau berhubungan dengan si fulan. Ya, maka setelah berhubungan dengan seorang lelaki, ya, setelah digauli dan sampai hamil, maka kemudian ketika dia sudah hamil dan kemudian dia mencintainya, maka kemudian baru kemudian dilakukan pernikahan dengannya. Atau dengan cara sebagian lelaki berkumpul di hadapan seorang wanita. Nanti kalau wanita tersebut hamil, ya, setelah digauli sekian banyak laki-laki dan melahirkan anak, setelah beberapa hari melahirkan, laki-laki tadi dikumpulkan, ya, dan laki-laki tersebut yang telah menggauli wanita tersebut tidak boleh menolak. Ketika wanita itu mengatakan bahwa aku adalah putra, ini adalah anakmu, anak yang lahir ini adalah anakmu, walaupun tidak ketahuan dari air maninya siapa anak tersebut, ini adalah kerusakan akhlak mereka. Atau seorang wanita didatangi oleh banyak laki-laki dan wanita tersebut pun tidak boleh menolak siapapun yang datang kepadanya. Di depan rumahnya dipasang bendera sebagai pengumuman bahwa dia adalah wanita yang siap didatangi oleh para siapa? Para lelaki. Lelaki. Iya. Nanti setelah hamil dan melahirkan, para laki-laki tersebut datang dan melihat bayi tersebut. Maka setelah dilihat bayi tersebut mirip dengan siapa? Dilihat, oh ini mirip dengan si fulan. Maka si perempuan tersebut menjadi istri yang sah bagi laki-laki yang mirip dengan anaknya. Ya, ini merupakan cara-cara jahiliyah. Kemudian ada juga pernikahan di zaman jahiliyah dan Islam mengakui itu cara yang benar. Seorang mengenal seorang laki-laki atau perempuan, maka kemudian sang laki-laki mendatangi atau melamar wanita atau mendatangi wali dari wanita tersebut. Kemudian tak kala terjadi kesepakatan diterima hitbahnya atau melamarnya, maka dilangsungkanlah pernikahan. Dan ini adalah cara Islam, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di masa-masa zaman sekarang, berapa banyak pemuda, remaja, putra dan putri yang mereka berhasil ditipu oleh syaitan, dihias-hiasi dengan sekian banyak ucapan masa muda, masa apa namanya, masa kebebasan, sehingga mereka mencari kebebasan tidak mau diatur oleh aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidaklah ingat kaum Ad, kaum Samud, mereka kaum yang menentang Allah dan Rasulnya, namun syaitan berhasil menghias-hiasi mereka, merusak mereka dari jalan Allah, sehingga Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, karena sebab tipu daya syaitan. Wa adaw wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil wa kanu mustabsirin. Dan kaum Ad, kaum Samud, yang telah jelas untuk kalian keadaan mereka dari tempat-tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan menghias-hiasi kepada mereka dari amalan-amalan mereka, dan mereka pun menghalangi dari jalan Allah. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala surat Al-Ankabut 38. Mereka ditipu oleh syaitan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang hakikatnya tipu daya syaitan. Kaum laki-laki mendatangi laki-laki, apa namanya zaman sekarang? Liwat, homo ya. Terjadi pada masa itu, maka Allah binasakan mereka. Ya, kaum Ad, kaum Samud, Allah binasakan. Oleh karena itulah, syaitan telah berhasil menipu sebagian mereka dengan janji-janji yang menyesatkan, namun mereka tidak sadar dengan tipu daya syaitan. Ya, oleh karena itu, para remaja, para pemuda, hendaklah sadar, tidaklah Nabi Adam alaihi salam ketika di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Pakaian mau pakai tinggal milih, makanan mau ngambil tinggal milih, minuman tinggal ngambil, semua kenikmatan bisa didapatkan di sana. Namun bisikan-bisikan syaitan, ya, maka kemudian Adam alaihi salam ketika di dalam jannah, wa zayyana lahum syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Ketika Adam berada di dalam jannah, syaitan membisikkan sehingga menjadikan sebab Allah mencabut kenikmatan yang ada. Ya, oleh karena itulah, jangan sampai seorang muslim, apalagi seorang pemuda, na'am, mudah tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena syaitan sudah bersumpah, iblis telah berjanji, qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, wahai Rabb, karena sebab engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan hias-hiasi mereka, Adam dan anak cucunya. Naam, akan aku hias-hiasi mereka di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kecuali hambamu yang ikhlas. Al-Hijr ayat 39 sampai 41. Ya, sehingga seorang pemuda yang menyimpang harus sadar. Bisakah kita menjadi pemuda yang mustaqim, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, selalu memohon kepada Allah pertolongannya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak kepada Allah Ta'ala, memperbaiki akhlak kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbaiki akhlak kita kepada diri kita dan kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang syabab yang mustaqim, di samping dia memperbaiki akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap saudaranya, dia juga memperbaiki akhlak terhadap dirinya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan dirinya, jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Ya, sehingga seorang muslim, seorang pemuda selalu memperbaiki jiwanya, mensucikan hatinya dari kerusakan-kerusakan yang merusak hatinya, seperti keikhlasan, takabur, riya, dan sum'ah dan selainnya. Dia bersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran yang merusak hatinya. Dia berusaha untuk memperbaiki hati dengan mengikhlaskan amal, dan juga memperbaiki amalan. Amalan yang ikhlas ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala kotoran-kotoran kemaksiatan. Ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan di dalam hati, bal rana, bahkan rana, telah menjadi tertutup. Di hati-hati mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzanban kana nuqtatun sauda. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, maka ada titik yang hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Fa in taaba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuh. Maka jika dia bertobat dan mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut, maka akan bersih hatinya. Akan dicabut warna hitam yang ada di dalam hatinya. Wa in zada zadat hatta ta'luqa qalbahu. Namun jika dia bertambah kemaksiatan, dosa, terus dia tambah. Tambah hari bukan tambah bertobat, tapi menambah apa? Maksiat. Pokoknya kalau ada kemaksiatan yang baru, langsung apa? Diupayakan bisa meniru, ingin mempraktekkan. Jika kalau dia terus bertambah dosanya, tertutuplah hatinya. Fadzalika ron. Itulah yang namanya ron. Ya Allah katakan dalam Al-Quran, kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi wa qala fi hasanun sahih. Maka oleh karena itu, pemuda yang menyimpang selalu berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak dia kemudian terus mengikuti angan-angan keinginan hawa nafsunya demi mendapatkan kepuasan di masa mudanya. Tapi dia jadikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala dengan menjauhkan dari segala maksiat, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan inilah pemuda yang bisa selamat dari penyimpangan. Sehingga barakallahu fikum, pemuda yang menyimpang yang pertama tadi adalah pemuda yang menyimpang di dalam akidahnya, rusak di dalam akhlaknya. Mereka terjatuh kepada mengikuti angan-angan hawa nafsunya, tidak mau menerima kebenaran. Dan semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.